الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ayo barat ta Jawa. Yo barat yo Jawa yo Jawa yo barat iku jenenge rahmatan lil alamin ojo beda-beda nomene wong kabeh iso disambung. Mulane nek aku iku gak Islam Nusantara rek. Nek Islam Nusantara itu bagian dari Islam dunia. Terus nek kono ana Islam Arab, nek kono ana Islam Mesir, terus iki ana Islam nek aku gak si Islam dunia itu bagian dari Islam Nusantara. Karena semua bisa kita rangkum seluruh dunia ini. Contohnya Kiai Kanjeng, lagu apa ya dirangkum dadi siji karena yang punya kemampuan budaya untuk memimpin seluruh dunia hanya bangsa Indonesia. Ngono lho, Rek. Nek aku. Dari aku gak apa-apa Islam Nusantara, tapi dunia kita bukan bagian dari dunia, dunia bagian dari kita, katil apa, Pak? Nek aku ngono lho, kene sing luwe sugih kok. Kene sing luwe lengkap kok. Nek barat nek ngono tok, Arab ngono tok, kene iku duwe sembarang kok. Wong ngarek kori Kediri iki dibanding sak Arab Saudi akeh Kediri kok. Ya ta gak? Pinter-pinter arek sembarang iso. Kan gitu. Jadi Islam Nusantara itu bukan bagian dari Islam dunia, tapi Islam di seluruh dunia adalah bagian dari Islam yang kita pahami sebagai Nusantara. Karena di Nusantara itu ada seluruh mutiara-mutiara dunia terkumpul di sini, sehingga kita seharusnya memimpin dunia, kita bukan jadi buntutnya dunia, kita bukan jadi ekornya dunia. Oh no. Mulanya cok salah memilih pemimpin kan. Oh, tapi gak apa-apa jenenge anjen keliru-keliru terus sebabalah lah. Menyatanya durung jangkep lah ngono sih. Oke, bismillah. Saiki jawaban jelas sebelum kita tanya jawab. Ayo dia, ya apa? Dari SMK. Jelas pertanyaannya tadi ya. Diulang lagi ya. Boleh, Pak? Oh. Pelajaran agama di SMK kamu iku apa ae? Nek pelajaran umum apa ae? Kon setuju tak gak karo iku? Bingung kan ya? Tidak setuju, Pak. Ya, contohnya pelajaran umum contohnya apa? Saya tidak setuju, Pak. Fisika mawon, Pak. Coba saya yang bicara siapa? Oke, pakai mikrofon yang itu. Oke, silakan. Ayo makanya. Fisika, Pak. Fisika itu pelajaran umum. Setuju kan? Boten. Ah, kudune fisika pelajaran apa? Gen dunyo ge agomo. Saiki dunyo iku diatur agomo ta agomo ngatur dunyo? Agomo ngatur dunyo. Ah, agomo bagian dari dunia atau dunia bagian dari agama? Agomo bagian saka dunyo. Ah, ya mesti kon carimu. Ngene ayo, mulane tangan go logika, Pak. Ya, mulane bela ono pelajaran logika di sekolah kuduane. Ngene ya, sebelumnya ngene. Agomo ngatur dunyo, tan dunyo ngatur agomo. Agomo ngatur dunyo. Oke. Berarti agomo bagian dari dunyo, tan dunyo bagian dari agomo. Sing anak buah iku dunyo ta agomo? Ngene wis. Dunia bagian dunia niku anak buah. Ini gak jelas. Ayo, makanya pakai perspektif. Masa gak roh, gini. Kon niku sing mimpin sekolah, tak kon sing dipimpin sekolah. Kalau mimpin sekolah. Eh? Mimpin sekolah. Ini teman-teman sekarang, ini loh pertengkaran di Jakarta tuh gini nih. Gak rondi subyek, gak rondi objek, walek-walek, gak rondi sing gedhe, di sing cilik, gak rondi sing pemimpin, di sing dipimpin. Gedhe ndi agama tan dunyo? Agama, Pak. Ya, berarti dunyo iku bagian dari agama, tak agama bagian dari dunyo. Ayo. Dunyo niku bagian saka agama. Ah, moga wong agama ku digajin barang. Digawe makhluk-makhluk liyane kabeh ndek planet-planet sak unombone ya tegak. Digawe malaikat barang. Nek dunyo lak mek ndek kene iki tok ndek bumi iki lho. Mek dari Sabang sampai Merauke tutuk Maroko tutuk. Ala mek kono iku tok diluk tok ya. Dunyo iku gak penting nek cilik, tapi nek agama langsung dari Allah begitu luasnya rahmatan lil alamin. Alamin, jelas ya. Jadi sekali lagi balik nang pelajaran. Berarti fisika itu pelajaran dunia atau pelajaran agomo? Dunia semi agomo. Ah, lecek bingung meneh. Ya Pak, jadi minta perhatian pada para guru. Ini menurut saya serius, iki sing gara ya wong Islamku kalah terus. Wong garo nek kon gede minder terus saya kon niku. Wedi karo wong barat, hormat karo wong Arab. Hormat sama manusia ndak apa-apa, tapi kon minder karo wong Arab, minder karo wong barat iku salah. Ayo aku takon meneh. Fisika iku apa sih urusane? Dunyo. Ndak, saiki bebasno pikiranmu. Misalnya contohnya fisika iku contohnya apa? Contohnya nek belajar fisika iku apa? Misalnya gravitasi. Rumus-rumus listrik. Naik iki mergo bendino dikei woh, gak dikei weneh, gak ruwayote, gak ruwite. Saya iki ngene pertanyaan tak balik nemene. Ojo apa wae, ojo minder. Contone fisika iku apa? Ana urusan apa? Ngene, nek banyu digodhog dadi umob. Umob iku fisika ta dudu? Berapa derajat Celsius? 100. Fahrenheit? 212. Oke, okay. Wes ngerti ya. Sapa sing gawe banyu iku nek di dipanggang di nek geni kok mur nek umep iku sing gawe sapa? Sing nentokno sapa? Gusti Allah. Sapa sing nentokno angin iku mlaku ning nggon sing luwih kosong? Sapa lho kok karo lho ya apa kan iku? Sapa sing nentokno banyu iku mesti mudhun? Sapa sing nentokno? Gusti Allah. Gusti Allah. Sapa sing nentokno awakmu kok duwe bobot? Gusti Allah. Ayo, apa sing gawe awakmu berbobot dalam fisika namanya? Gravitasi. Gravitasi. Sapa sing pencipta gravitasi? Gusti Allah. Jadi kok urusannya Allah kabeh kok kon ngarani fisika itu bukan pelajaran agama? Eh? Semua urusan fisika itu urusan dan itu semua penciptaan Allah. Kok kon ngarani fisika bukan pelajaran agama? Bener lah guys. Sak dunya lho ngono iku. Pelajaran umum tak pelajaran umum fisika, aljabar, ilmu ukur, goniometri, stereometri ngono ta? Pelajaran agama tarikh Islam, mahfudzat, hadis. Ya apa sih? Matematika sing gawe sapa? Dek, kan iku aneh ngono kok takon iki lho. Dek bingung, Pak. Ya. Matematika bahasa Arab apa? Hisab. Hisab. Kon urip pun ndek donya menene diapakno karo Gusti Allah? Hisab. Dihisab. Lah kok iso ngarani wong-wong ku nek hisab iku dudu pelajaran agama? Wong urusanmu utama iku ndek agama iku adalah hisab. Ya apa karepe wong-wong iki? Takokno nang menterimu iku. Ket ben gak paham-paham. Ya ta gak? Tidak ada pelajaran yang tidak agama. Tidak ada pelajaran yang bukan agama. Karena semua objek yang dipelajari adalah ciptaan Allah. Betul tak gak? Gih. Betul loh. Matematika, matematika karo akhlak ada hubungannya tak gak? Enten pak. Apa? Ya apa? Contoh. Eh? Contoh. Matematika itu. Sik ngangguiko, ngangguiko. Ngangguiko. Ah. Matematika itu mengajarkan kita tentang kejujuran, Pak. Yes. Contohnya, 1 ditambah 1 kan sama dengan 2. Ya. Enggak bisa 3 toh, Pak. Kalau sampai ngomong 3 berarti itu bohong, Pak. Bohong. Berarti urusan moral apa tidak matematika? Moral, Pak. Jadi ono tak gak pembedaan pelajaran umum sama pelajaran agama? Sebenarnya enggak, Pak. Enggak ada. Kok sebenarnya? Ada atau tidak ada? Ada, enggak ada, Pak. Enggak ada. Sip ya. Oke, nek sekolahanmu jek ngono, nek Diknas jek ngono, menteri ini gak paham-paham dan gak gelem, ya. Gak apa-apa sing penting kono jek ngono, ngono ya. Aja adik berontak karo Mendiknas, gak apa-apa Mendiknas yo gak ngurusi iku. Mendiknas ngurusi ya apa dadi menteri meneng ku nek wis presidene ganti, ngono lho. Menurut ya, jelas ya. Ya. Oke, tepuk tangan ini, bagus ya, tepuk tangan, sip. Cemereng-mereng ya, lagi senawir ya, yang jenengnya ini. Mulanya aku gak sekolah, buantah terus aku bianang guru. Tak bantah, terus akhirnya dia ngelundasi aku diusir. Dia aku dipares. Berdiri, Ainun berdiri di atas bangku situ, di pojok. Gak boleh ikut pelajaran, aku ngatek ini. Iki gak peraturan gak lengkap. Dia gak bayang, peraturan kan harus disimulasi, Pak. Harus disimulasi. Nek aturan ngene kok ana kemungkinan ngene lak ngono. Iki gak disimulasi. Iki nek ngukum ayo berdiri di pojok, berdiri wis. Ndukur bangku aku liyane lungguh iki aku ndukur ngene iki meneng sepanjang pelajaran. Terus kudu ngoyo aku. Lho kan aturane kan aku kudu ngadeg nek ngono. Lah terus nek ngoyo ya. Kok nek aku mudun salah. Aku wis aku ngoyo ngono ae. Ora kok. Mulane karena negara iku nek gawe aturan iku sing jangkep ya to gak disimulasi. Padha karo ana masjid sing mempersyaratkan yang datang masuk masjid harus sudah khitan. Ya apa melaksanakannya peraturan iku? Ya apa terus dikei sak ruangan ning arep masjid mlebu metu. Ning jero ana sing ngecek ustaz ayo. Ustaz durung. Ngono ta? Ya apa carane iku ya apa? Mbok saling percaya. Gak wong-wong sing runu gak sunat. Lah ngono sih. Ana bolong-bolonge urip kan jane ana bolong-bolonge nek gak ana bolonge dudu urip jenenge. Ana kurang-kurange mesti ana kurang-kurange. Iya nek pas normal waktu nek mlebu masjid dicek nek njero ruangan. Lah nek pas wis komat. Kene jemuan grutuk-grutuk teko kantor, teko sekolahan, wis komat terus melewayu bareng. Gak sempat melbu, akhirnya sarungnya dibuka, empun, ini apa? Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sing kedua, apa bedanya emang ya? Sekolahan kayak SMK, SMA, SMEP, kalau dulu ada sekolah menengah ekonomi, SMEP dan SMEA dan seterusnya, dengan Aliyah, Ibtidaiyah dan seterusnya. Ayo, siapa sing jawab? Kalau bedanya SMK itu kan menjurus ke prakteknya sama teori. Okay. Kalau MA itu teori jarang praktek. Oke, jadi ada yang lebih empiris, ada yang lebih apa ya? Ibarat ngono mendarat gitu ya. Ada yang lebih berpijak pada SMK. Nek SMA iku rada ngelayang-layang ya. Nek gini jelas nguncek iso ngebor iso gitu ya jelas ya masak iso langsung praktek lek ngono SMA gak iso. Di SMA iku belajar kebun ndelok buku gak tau kepethuk kebo lek ngono ya. Nek SMK kepethuk kebo ya nang sawah lek ngono ya. Nah itu bedane SMK sekarang beda wilayah yang dipelajari. Nek Aliyah sing dipelajari apa nek SMK apa? Kalau Aliyah itu menjuru sama agama. Keagamaan. Ilingo dialog sing iki mang lho. Aku takon, kon Dik Pak nyun sewu Pak niki jurusane napa? Contone Pak. IT misalnya ya. IT ku ana apa? Ana email, ada software macam-macam, ada programming, ada segala macam, ada JavaScript, ada apa meneh? Saiki ana medsos ya toh, ada YouTube. Itu apa gunane medsos itu apa? Nyambung sing biyen lah gak iso nyambung. Saiki lak nyambung langsung. Ana berita ngene iki saiki iki streaming YouTube ndelok di Amerika iso. Ya ta gak? Saiki iki langsung. Ya ta gak? Apa gunane wong ndelok liyane? Iku berarti nek sambung itu jenenge apa? Silaturahmi. Jadi aku takon, IT itu menguntungkan silaturahmi apa tidak? Bisa dipakai untuk silaturahmi kan nilai agama yang terpenting. Gitu mboten? Berarti IT itu bermanfaat untuk silaturahmi apa tidak? Bermanfaat. Berarti IT itu pelajaran agama atau bukan? Pelajaran agama, jelas ya. Jadi saiki kan jane wis Ya iki aliyah, SMK iki ya aliyah berarti. Wong aliyah itu kan bukan soal agama, aliyah itu kan tingkatan ono ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Iku mek soal tingkatan TK, apa? SD, SMP, SMA ngono tok. Bukan soal wilayah pembelajarannya. Wilayah pembelajarannya padha. Jangan disebut sing iki agama sing iki dudu. Wong buktine matematikae urusane akhlak karo akidah. Nek kon ngarani 5 ping 5 27 ngono Gusti Allah muring-muring ta gak? Heh? Lah ya, berarti urusan matematika ini kan urusan sama Allah. Jadi sangat agama, betul enggak? Itu. Kimia ada, kalau kimia ada di SMK. Pembelajaran kimia itu jurusan apa, Pak? Oh, semua belajar kimia. Nek NH3 itu apa? Natrium trioksida, ya ta? Apa itu? Entut. Ambune gak enak lah pokoknya gitu ya. Aku memang takon anjen sing gak enak ngono iku soalnya aku dep-depan karo arek sing ambune gak enak gitu. Oke, tepuk tangan untuk mereka semua, tepuk tangan. Tetep ndek kono gak apa-apa rek. Mudun yo gak apa-apa, tapi sekarang kita tanya jawab. Nek awakmu ada yang tanya, tetep di situ, kalau tidak bisa kembali ke tempatnya, tapi kate lungguh kono yo gak apa-apa, cuman panganan iki sentek karek tahu tok iki. Karek tahu tok. Ayo dipangan rek. Entek tahune ya lombok, gak masalah. Malah lebih tajam rasanya. Ya sakono ya. Kalau panitia masih ada stok-stok di belakang, tolong dibawa ke depan. Ya ngono ya rek, kate gaya apa panganane gak di pangan. Kon wis njupuk sembarang sing ngomong badhe rek. Jadi arek-arek mana yang ndelok carane mangan, Pak? Mosok cocok diarani mangan to, Pak? Eh? Nek sampean lak dahar. Dahar. Nek arek Kiai Kanjeng nedo, aku nedo lah ngono ya. Nek arek-arek iki mosok cocok jan. Oh niki jamaah ten ngarep dhewe niki nedo. Nedo kok. Ku gak nedo iku we. Iku mbadok jenenge iku. Enggak gelak iki jenenge. Lho nemen lho mau lan jupuk iku. Aku ketoke ganteng. Lah kok ngeragas ngunan. Oke, ada yang bertanya. Silakan yang lain maju ke depan kalau ada. Kalau bisa 5 orang saja karena kita terbatas waktunya. Saiki wis jam meh jam 11. Meh jam 11. Bapak-bapak, kita selesaikan jam berapa, Bapak? Oke. Okay. Kau kok usul tapi liane oleh nyenyang ku jenenge bermasyarakat. Ya ta gare. Nah, nek bapak kan kecenderungannya tidak terlalu malam, nek arek-arek kecenderungannya subuh. Lah kan ada kepentingan yang berbeda, maka kudu rodok nyidok karo. Dadi nek kepengin kepethuk sirisiran si jirene kepethuk. Nek kene meneng tok ae, kene tok susi mangkel. Lah kon gak gelem ora aku ya gak gelem ora. Kan gitu. Mulanya ayo ngene iki set. Nah, iki usule jam 1, Pak, Bapak. Usule pasti mungkin jam 11:30 kan itu ya. Eh. Eh, lho arek-arek karepe subuh, Pak, jam pinten, Pak? Nek ngono kan nek ngono aku sing memoderasi ya. Wis ngene rek, ukurane jam 12. Ukurane. Ya. Bawang kok ternyata kok nikmat, kok enak. Terus embu, apa meneh ana panganan teko meneh. Ya alhamdulillah, ya. Oke. Oke, siapa di antara Anda yang akan maju lagi? Penanya ada berapa berarti? Tolong angkat tangan yang akan tanya. 1, 2, 3. Wow, ketan wisan. Ya oke, maju Mas. Langsung Bapak maju, Bapak. Ya. Oke, dicatat oleh Mas Islamianto, silakan dari sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kulo Hilmi saking Sidoarjo. Yang ingin kulo tanyakan ini masalah teman saya. Dan siswa saya. Jadi beberapa masalah yang ada di rumah dari teman saya itu menyebabkan dia wegah kali orang tuanya. Dia ngerasa bahwa dia terzolimi sama orang tuanya, akhirnya dia hilang cinta, hilang tresno. Lah pripun caranya sekiranya mengembalikan cinta itu? Jadi rasa-rasane koyok gak ono maneh cinta antara orang tua dengan anaknya, seperti itu. Jadi sekarang yang dia dihadapi adalah dia mencoba membantu orang tuanya, tetapi sama orang tuanya dianiaya, dijupuk badine tok ngoten. Dia usaha dan mengajak orang tuanya kembali, asalnya broken home, mengajak orang tuanya kembali, tetapi sama bapaknya itu diambil untung sing kata-katanya, bahkan kadang-kadang disalahkan seperti itu. Jadi mohon sarannya Mbah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masalah anu ya, masalah yus wong urip di dunia iki ana macam-macam kaya ngono iku, termasuk ana bapak kok kaya ngono sak piturute ya. Nanti kita cari bersama, tapi gak ana sing tunai lho, Rek. Sembarang iku bertahap, Gusti Allah yang gawe 6 dino alam semesta. Dadi ojo njaluk tunai sak dek sak nyet, tapi yang kita cari adalah apa yang bisa diperjuangkan, bahwa hasilnya nanti terjadi apa tidak, berapa lama terjadinya, Allah yang menentukan. Ini ya. Oke, kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian dari Kediri. Pertanyaan saya. Sisi aku takon sih. Ketoknya apik ngadek ya, Rek. Cek ngadek guys. Setiap penanya berdiri. Oke. Cek ketok Rek gantengin lu Rek ya. Cek ketok sarunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Tiharanto dari Kediri. Pertanyaan saya gini, Cak. Itu di diri saya itu ada pertanyaan begini. Semua di dunia dan di alam semesta itu kan diciptakan oleh Allah. Dan kita semua diciptakan oleh Allah. Dan itu saya itu ada rasa begini. Kenapa kok Allah menciptakan saya itu ada dan untuk kita semua itu ada, dan kenapa kok itu ada wonten enggak? Alas saja Allah itu pripun wonten? Tolong pendapatnya Cak Ron untuk pertanyaan saya yang kurang jelas ini. Tolong tanggapannya Cak Ron. Iya, iya. Setiap orang pada usia tertentu memiliki desakan pertanyaan dari dalam dirinya seperti itu, biasa gak apa-apa. Bahwa dia takon karo aku, nek ibarat Gusti Allah kepala sekolah mesti aku dianggap wakile. Jadi aku yo gak mungkin nek menjawab ngene lho karepe Gusti Allah lho, terus Gusti Allah nyundu aku, kon kok ronone ya. Ya apa ya? Dadi kok jawabanku iki mek sharing ku atine yo mungkin ngene, tapi nek mestekno aja ade ana sing mestekno mergo aja meneh kok karepe Gusti Allah. Wong Gusti Allah dhewe kene yo gak ngerti lak ngono. Mulane urip iku husnudzon, semangat dan terus cinta kepada Allah tanpa selesai. Melaku terus ngene dik ya. Oke. Matur nuwun iki top iki seorang filosof eksistensialis. Berikutnya. Ngatik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane kula Wahyu Prasetyo, Pak. Aja. Kula gadah masalah, kula badhe tangklet. Setiap tiang niku kan gadah napa niku 1000 prasangka. Kula niku nek teng pundi-pundi niku senengane minder. Terus ben napa kula sanjang ngoten krasa mboten diregani tur dibuli ngoten lho, Cak. Napa kula kedah kula kedah pripun ngoten lho. Oke, yaitu salah satu keindahan ciptaan Allah, pergesekan-pergesekan dan perhubungan antara makhluk satu dengan makhluk lain, antara hati satu dengan kapau biasa kaya nguniku. Nanti kita bersama-sama sharing ya, kira-kira sing iso lakoni ngene-ngene ya, betul. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto dari Kediri. Yang saya alami sendiri, bagaimana caranya menjalankan syariat agama biar lebih mudah dan gampang. Soalnya godaan banyak. Jujur Pak. Ini kan kasus ini. Ini namanya pertanyaan kasuistik ya, kasuistik. Berarti kudu ana contone Mas Yo siji. Misale kon aras-aran sembahyang mergo apa? Misale kon kate jumuan gak sida mergo ana arek ayu kok tut, misale gitu ya. Nah, apa itu yang dimaksud godaan itu apa? Ya cek ya ada bayangan nuansa sosialnya. Oke, Dek. Apa, Dek? Godaan itu kerja dan ngopi, Pak. Kerja dan kopi, maksudnya jam kerjanya itu benturan sama waktu sholat atau gimana? Oh, oke, okay. Ya. Nanti di sini ada bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama dan dari Bahsul Masail, mudah-mudahan bisa ngewangi aku jawab. Berikutnya, ngatik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan dari Lampung. Ngapunten Cak. Pertanyaan kula niku, kula niku dereng saged bedakne teng sing jlimet teng ngene ati niku lho tak Cak. Dados kula niku dereng saged bedakne pundi sing niku nafsu, pundi sing niku perasaan, pundi niku syahwat napa salintune. Karena niku menurut kula berkait masalah husnuzon, suuzon, terus ngerasani wong, terus anek misuh-misuh niku kan rasane tepake blah pundi niku dering jelas Cak. Ngonten. Ya itu soal manajemen kalbu sing gimbian lho Rek. Ya. Manajemen kalbu, jadi di dalam itu kita memang tidak engko tak jawab. Ya sak isone. Tapi sekali lagi gak sadek sak nyet lho ya. Kita itu nyicil-nyicil Rek, untuk tahu hidup itu nyicil-nyicil, ojo langsung roh ngono. Engko nek wis langsung roh mari ngono kan wis gak lapo-lapo matek kan. Mending ketemune nek wis tuwek engko ya. Ngono ya. Ya, terima kasih. Anda jangan salah sangka Lampung itu penduduk mayoritasnya orang Jawa. Ya. Ya, termasuk Sabrang itu turunan cicitnya transmigran pertama dari Wonogiri ke Lampung. Di Lampung Tengah, nah, itu Sabrang itu cicitnya morotuaku biyen Lampung itu. Aku biyen sering nang Lampung. Ya di metro ya, ngono ya Dek ya. Jadi aku wong Lampung. Jadi Lampung itu bukan Sumatera. Kalau Sumatera Selatan itu Palembang kan gitu ya. Oke ya, jadi pengetahuan geografimu itu lumayan dulu ya. Berikutnya. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Mustafa, asal saya Ngadiluwe. Begini Mbah, saya minta penjelasannya. Kutipan dari ayat Ihdinas Siratal Mustaqim yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu meskipun kita sholat sendiri, kok artinya kami tetapan? Kok tidak saya? Minta penjelasannya. Terima kasih. Ya, lumayan api. Berarti Anda punya bakat untuk detail. Ya. Jadi sembarangku kok amati sampai detail. Kok karo bojomu kok detail? Kok lu udah gak podo, kok karo tengen? Tapi gunakan bakatmu untuk detailing itu. Kamu jadi kamu nanti orangnya tartil. Kalau kamu di kerja di administrasi bagus gitu ya. Ya oke, okay, matur nuwun. Alhamdulillah Muhammad Nurul Mustafa. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MS Munir dari Semampir Kota Kediri. Maaf, ini nanti saya tidak bertanya dulu, tapi saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran. Tapi nanti agak lama loh. Kalau memang disetujui oleh panitia agak lama. Boleh apa enggak? Nah, ini tentang hubungannya bahwa di sini kan sinau bareng dan yang datang di sini dalam rangka untuk ulang tahunnya SMK. Padahal kita juga tahu bahwa kalau sinaunya anak SMK kan kebanyakan kan praktek ya, bukan teori. Sedangkan yang dipelajari di sinau bareng ini kan yang lebih kental itu kan tentang moral. Nah, saya punya sebuah pengalaman dan ini juga pemikiran yang nantinya ingin saya praktekkan sebagai sebuah simulasi untuk belajar apa itu moral itu. Ini juga ada hubungannya dengan materi yang disampaikan oleh Cak Nun juga. Kira-kira panitia setuju apa enggak? Kalau enggak, mungkin ini saya pending untuk pertemuan di tanggal 20. Enggak apa-apa, terus saja. Enggak apa-apa. Ini sebuah pemikiran, pengalaman tentang apa itu yang Mas menghadapnya agak kesana Mas. Iya. Ngono Mas. Ini idenya dari ini ya. Coba saya putarkan dulu. Di bawah kerajaan manapun. Anda ya. Summarisnya aja, Anda ya. Intinya aja. Intinya Anda itu kalau tidak salah dulu Cak Nun pas di SMK Ngasem itu ingin membangkitkan tentang Kediri gitu ya, tentang semangat Kediri, bahwa Kediri itu punya kedaulatan, jangan minder kan gitu ya. Dan ternyata memang itu sudah saya praktekkan ketika dulu tahun 2014, akhir 2014, ternyata pengalaman saya itu membuahkan status nganggur ya. Terus terang membuahkan status nganggur. Saya jadi berpikir, merenung, ini yang salah ini informasinya ataukah saya gitu. Kalau yang salah informasinya, saya yakin tidak salah. Bahwa saya yakin Cak Nun itu adalah bapak saya gitu. Oke. Itu saya yakin itu. Jadi saya terus berpikir gitu ya. Kira-kira di mana yang salah? Saya akhirnya punya sebuah apa itu menemukan sebuah pemikiran. Oh, apa mungkin yang di sini salah ya? Nah, itu ingin saya uji di sini. Bahwa yang salah itu saya gitu. Ingin saya uji di sini. Dan nanti ya itu membutuhkan waktu, kira-kira setuju apa enggak sama panitia? Paling ya 15 menit lah gitu. Boleh apa enggak? Ya. 15 menit itu termasuk lama. Lama. Ya, saiki aku gurung ngerti maksudmu, gurung ngerti formulamu. Iya. Yeah. Kalau boleh nanti pertemuan khusus jadi di sana. Iya. Yeah. Cek ke belum tuh kompatibel dengan jumlah sekian banyak orang. Yeah. Termasuk sengkon tanya sing salah iki informasine tak aku. Saya menduga tidak kedua-duanya. Anda secara prinsip tetap benar menurut saya, tapi mungkin ruang waktunya, temponya, dosisnya, ketepatannya. Akeh wong bener tapi nggae tabrakan mergo gurung wayahe diomongno wis diomongno, ngerti gak? Kopi gula iku apik tapi nek kakean kopi. Ait kakean gula kelegen. Nah, wong urip iku tidak hanya urusan bendanya bener apa tidak, tapi dosisnya, ya, dosisnya. Nek listrik nek 15 watt beda sama 25 watt dan seterusnya, itu arusnya harus dikelola sedemikian rupa kan gitu. Tadi mungkin nek prasaku mungkin manajemen waktunya, ya, prasaku loh, tapi belum mau guru karepmu. Tapi kira-kira kemungkinannya seperti itu. Misalnya akhirnya niru aku loh, jok niru aku kan kudu kok ukur awakmu DWC. Nek aku ngomong ngene iki mergo aku wis kebian aku ngalami ngene aku ngomong ngono gak oleh akibat, tapi nek kon sing ngomong jek oleh akibat kon. Gitu loh. Mergo pengalamane berbeda dan durasinya berbeda. Ngene rek ya. Tapi aku yakin Allah akan membimbingmu untuk sampai ketemu. Bahwa gagal pada tahap-tahap tertentu gak masalah. Kegagalan tuh baik untuk sukses. Gitu loh. Kegagalan itu gak apa-apa, salah itu ya gak apa-apa. Angger niatmu apik untuk tajdid dan ijtihad terus menerus. Ini ya Dik ya. Gak apa ya, sabar ya. Nanti kita ketemu di belakang ya. Gih. Ya timbani 15 menit kok kan pencak Dik gini arek-arek kan bingung kabeh. Ya oke, berikutnya bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Sultanu Sidhi, asal Blitar. Saya dari komunitas Berbagi Nasi Kediri. Jadi komunitas saya tuh kegiatannya membagikan nasi setiap Rabu malam Kamis jam 8 malam. Kumpulnya di depan Masjid Agung. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut. Jadi yang jadi unek-unek saya, Cak. Teman-teman saya itu ada yang datang tapi enggak bisa bawa nasi, jadi mereka cuma bawa tenaga. Ewang-ewang tok ngewangi ngubeng nih. Lah, kadang itu kayak teman-teman yang dari luar kota, rata-rata kan yang ikut mahasiswa, tanggal tuwek, terus ikut bagiin nasi tapi mereka sendiri belum makan gitu. Lah, nasi yang dikasihkan donatur itu apakah boleh saya kasihkan teman saya yang jadi relawan itu biar mereka juga pas waktu aksi juga kenyang, ya. Jadi kasihan kalau mereka ngasih nasi tapi mereka sendiri belum makan. Terus saya juga minta tipsnya biar komunitas saya bisa istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hidayah. Allah itu selalu menurunkan hidayah-hidayah tertentu yang tidak diduga-duga. Jadi ketidaktertataan sosial yang dibangun oleh sistem yang resmi sama Allah itu dicolong-colong dikei hidayah-hidayah kayak ngene iki Mang, tentu sangat bagus dan bentuknya jangan berhenti di situ. Suatu hari mudah-mudahan itu merupakan hulu menuju hilir yang lebih baik insyaallah. Ngono yang engko dijawab ya. Berikutnya. Siaga kita. Sik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, nama saya Bagas Putra Agung Prasetya, asalnya dari Kediri, Pulau Klaten. Cak Nun kan tadi temanya pendidikan, kan ini mumpung di SMK Al-Huda. Saya sebenarnya bukan lulusan sini juga. Nah, terus kan semua makan SMK, kebanyakan kalau SMK itu langsung kalau enggak bisa kuliah bisa langsung kerja. Kan biasanya sama guru BK-nya kan dicarikan kerja itu sama dengan jurusannya. Lah kan kebanyakan kok kenapa kok seumpama kan jurusannya pertanian tapi dia akhirnya jadi sales sabun atau yang lain-lainnya. Nah. Ayo. Jangan negatif. Sabun itu cuma berguna buat kita bersih. Terus dan lain-lain. Dan lain-lain. Masuk. Dan gitu Pak, selanjutnya kan semua makan pertanian. Kan jadi semua peternakan. Terus dia kok jadi petani kok bisa awalnya kan dia peternak, jurusannya peternak kok jadi petani gitu loh Pak. Terus kok bisa sih, kok bisa gitu loh Pak maksudnya. Oke. Ya matur nuwun, dicatat ya, nanti kita coba bersama-sama golek bareng-bareng. Cukup? Oce ono, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Imaduddin Abdurrahman, dugi Driyo Rejo Gresik, Mbah. Badhe dua pertanyaan nggih mboten napa-napa. Ingkang pertama gini ku sanad guru apakah penting? Yang kedua, kalau dalam tradisi pesantren yang dinamakan Birrul Walidain ya, itu ada tiga. Orang tua kandung, orang tua guru, sama orang tua mertua. Jikalah seumpama kula nggih badhe nyuwun pendapat, jika diantara salah satu berbeda semua, ya, berbeda pendapat, terus manakah yang lebih diprioritaskan? Matur nuwun, Cak. Matur nuwun. Oke, bagus pertanyaannya ya. Di antara orang tua kandung, guru sama mertua berbeda pendapat, kira-kira sing dindut sing ngene ya. Oke, dicatat Pak Islami. Jono wis. Wis ora ya. Oh, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asngari dari Blitar. Ampunten sak derenge jadi tangklet. amprih oleh rizki sing barokah niku sing pripun. Garai saiki kan usume niku atus omone sir dadi TNI. Aku omone ujian gak lulus, nyoh tawe satu sedadek no. Kan kata saniki kasus ngeten niku. Terus neh nopo goro-goro ning pas manjing los ninggal sholat ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali bapak-bapak para pengasuh di SMK Al-Hudaya. Ini yang tanya anak-anak muda semua, umurnya umur yang memang sedang saya harapkan. Jadi insya Allah arah-arah ikinku karo Gusti Allah iku gelem rene iki sing ngongkon ya Gusti Allah. Allah mencintai kalian semua. Dengan banyak masalah yang masih kalian tanggung, itulah tanda bahwa kalian pejuangnya Allah. Gak ono wong sing beres iku nek ono. Selalu ada pertanyaan karena hidup itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan dan tugasmu adalah mencari jawaban. Ngono ya. Dadi aku iki ewang-ewang ndolek-ndolek no jawaban, tapi tetap jawaban yang terpenting adalah jawaban yang mengacu ke apa yang kita sebut kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari pertama dulu aja. Masih Slaminyun sewu. Iya, pertanyaan pertama, cara mengembalikan cinta. Oh, yang orang tuanya begitu tadi. Ini kan ada usahanya si anak ya. Memang sangat sukar bagi orang Jawa kan ada ewuh pekewuhnya sangat tinggi. Sehingga ketika melakukan semacam bisnis ya, apalagi dengan orang tuanya sendiri, menjadi tidak rasional mergo nagih gak iso, nyalahno gak iso sak piturute. Nah, jalan keluarnya menurut saya adalah jajal dikasih waktu, dijajal sik tapi mencoba ditempuh supaya bisa lebih rasional. Dikei waktu misalnya 3 bulan. Nek 3 bulan tetap koyok ngunu, kan gak mungkin kalian melanjutkan. Berarti harus mencari alternatif di mana dia aman dari itu semua. Kan gitu deh. Jadi ya mek ngunu iku dalane. Jadi ndolek kemungkinan lain tapi tetap kasih waktu agar supaya siapa tahu ada perbaikan dalam jangka waktu yang kamu tentukan. Misalnya 3 bulan atau setengah tahun. Wis diniati temen, wis bismillah karo ndonga terus. Jok khawatir, jangan sholat tanpa mengalfatihai bapak kan gitu, dan jangan pernah tidak minta tolong kepada Allah gitu ya, ya. Nah mudah-mudahan jalan keluarnya nanti juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan tempat yang lebih merdeka dan lebih rasional untuk berbisnis. Ini ya, ya. Oke, kedua. Pertanyaan kedua, kenapa Allah menciptakan kita dan apa alasan Allah? Nah gini, posisi pertanyaan dan jawabannya itu bukan posisi qot'i. Qot'i itu mesti ya. Nek dhoni itu ya iso bener iso salah. Nah pertanyaanmu itu ya iso bener iso salah, jawabanku iso bener iso salah. Jadi jangan memperlakukan upama aku jawab apa-apa kok anggap iku bener. Gurung mesti, gak ono sing iso bener. Upama awakmu takon Kanjeng Nabi, yang Nabi jawab iso beto-beto. Gitu loh. Karena Allah ya apa caranya awak muruh karepe Allah? Lah gak ruh. Gitu kan? Jadi satu-satunya jalan menurut saya kalau dalam Islam masih kon gak ruh teman karepe Allah, sing penting sangkaanmu itu satu husnun, apa? Husnudzon. Kamu bersangka baik kepada Allah siji, terus harus menghasilkan perbaikan hidup kita. Awakmu mbuh salah mbuh bener ketika mencari ilmu itu, sing penting uripmu tambah luwih apik, ibadahmu tambah sregep, nyambut gawemu tambah tekun ya, dan sikap sosialmu kepada orang lain menjadi lebih apik. Perkara ya aku iso macam-macam, ono sing ngarani Gusti Allah gawe iku mergo kijenan. Eh alah tak gawe rek timbangane ijen aku engko tak gudang-gudangan gitu tak gue. Ayo menungso kan ya, sembahyang ping 5 ngono kan. Terus kok diawasi kabeh macam-macam deh. Di dalam tasawuf, dalam khasanah tasawuf buahnya ada yang karena Allah sendirian maka dia ingin bercinta sehingga dia menciptakan pihak yang lain. Ya ya jawaban sing pasti tetap gak ono deh ya. Dadi aja adik, kono aja adik ngubur-ubur iku. Sak durunge kon ngubur-ubur apa maksudnya Allah, tak kei syarat sik, hitungan rambutmu jumlahe piro. Nek kon rambut kabeh gak ndukur tok lho ya. Kon nek gak iso jawab, kon wis jadi menerusno pertanyaan sing iku mang mergo gak mungkin kepethuk. Wong sing penting iku kon cinta karo Allah, taat karo Allah, mek ngono tok, Cuk. Bahwa apa sebab iku Allah ngongkon sembayang ping 5, engko nek kok takono terus wis gendeng kon. Gusti nyok napa sih karepe niki kula rasik seger, isuk-isuk kok mek rong rakaat. Engko nyambut gawe pegel-pegel malah petang rakaat, yo napa sih sampean niku mbok diwalik napa ngono. Ya. Iso ae kon ngono lah, tapi nek kok terus kok gendeng dhewe. Wis ta pokoke lakonono rong rakaat nek subuh, lakonono petang rakaat nek zuhur, wis ta engko ketemu kuncine, ketemu nikmate, ketemu rahasiane. Lakonono ae. Jadi urip kuwi kelakone kanthi laku. Jadi pikiran gak iso nututi, sing iso nututi adalah pengalamanmu. Ngerti ra? Pengalaman hatimu. Ada sesuatu yang bisa dicapai dengan akal, ada sesuatu yang bisa dicapai dengan hati, ada yang sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kamu mengalami dalam jumlah waktu tertentu, tapi ada sesuatu yang hanya kamu capai dengan iman, yaitu nututi gak iso, tak percaya ae wis. Gitu. Mbuh apa karepe Gusti, pokoke mesti apik karepe ngene lho. Gitu ya. Jadi sing ngono-ngono iku hadapi dengan iman, jangan dihadapi dengan akal. Akalmu gak iso nututi. Ngono ya, Dik ya. Oke. Jadi ini termasuk manajemen tadi yang pertama. Ojo keliru loh, iki hal-hal yang urusane karo akal, iki hal-hal sing urusane karo hati, iki hal-hal sing urusane karo iman. Gitu. Nek iman iku pokoke percaya wis. Nek ati maksudnya cicimpeng aku tresno karo Gusti Allah. Pokok aku dikon sembahyang petang rakaat wis pokoke baba wis aku seneng pokoke ngono ae. Wis ngono tok cukup urip iku. Ya Dik ya. Oke, aja Dik. Engko kon sembahyang karo mikir iku. Lah apa sih katik rukuk bareng iki? Lah kok tahiyat iku katik rakaat iku ngowe ini sikilku sodo sasa murat iki ngono ya. Ya. Aja ngono wis pokoke wis ta nek Gusti Allah ngongkon lakonono wis ngono ae wis. Enggak usah banyak pertanyaan lakonono wis ngono ae. Ngono lho. Anjane mek ngono iku tok urus. Mulane aja kakean ngomong mengenai iko iki kon gak iso nglakoni. Sing penting ku lakonono. Gitu ya. Oke, berikutnya Mas Islami. Ya. Cara menghilangkan rasa minder. Temukan bakatmu, temukan kecenderunganmu, temukan apa yang kamu sukai tapi baik, ya. Terus lakukan dengan tekun dan terus-menerus. Kon niku minder mergo jek ono kosong-kosong hubunganmu karo wong. Nek kon sibuk karo penggaweanmu, sibuk karo bakatmu, sibuk karo perjuanganmu kan gak sempat minder. Minder itu terjadi hanya karena kamu kosong dengan orang lain, gitu loh. Wis pokoke kowe sibuk ae. Anggitmu aku iki apa posisine? Wong kon lek gak jelas juga toh. Padha karo aku gak jelas. Apa aku iki? Kiai dudu, ulama gak, intelektual gak, seniman yo setengah-setengah, apa gak jelas aku iki. Tapi aku gak peduli. Pokoknya aku kepingin melayani wong, ngono tok wis. Ngono. Pokoknya aku dikon melayani, aku melayani mek ngono tok. Nah, Anda tahu ya, Kiai Kanjeng ini satu-satunya grup musik Indonesia yang tidak terlawan jumlah pementasannya maupun skala luasnya pementasan. Sampai ke sekian negara di dunia, 26 kota-kota besar dunia sudah dijajah oleh Kiai Kanjeng. Sampai nang duweso ndeso nang pucuk gunung ning alas. Pernah Kiai Kanjeng habis pentas di London, datang pagi malamnya langsung pentas di duweso klodok ning Bantul ya tahu. Dan Kiai Kanjeng gak tahu berubah. Masih pentas di London ya ngono iku, ya mantep, ndek ngarepe wong desa ya mantep karena kita tidak ngukur-ngukur. Wis pokoke urip iku kudu tekun, kudu temenan wis ngono tok. Istiqomah, mutmainah. Nek kon istiqomah mutmainah. Nek kon mutmainah insyaallah iso istiqomah lho rek ya. Ngono ae terus noe. Ada pertanyaan balik. Kadang itu kalau saya misalkan urun pendapat gitu loh, Cak. Alangkung ini, gak usah. Ya aja urun. Kalau lho, iku sing tak omongno sik ta kon iku sak legi-legine kula ya. Iku kudu kok lebokno sing cocok karo gula, ya ta gak? Uyah iku kon seneng karo trasek seneng ya kon ya. Tapi terus kok campur ayo ngopi nganggo trasek, ya oke. Jadi semua itu ada kompatibilitasnya, kompatibel apa tidak. Nek aku takon kira-kira menimbulkan apa? Kok ukur kon nganggo perasaan. aku iki duwe ide macam-macam soal Indonesia, ya. Jokowi kudune ngene, Prabowo kudune ngono, ya, Luhut kudune ngono, aku kenal kabeh, ya. Kudune ngene-ngene, aku roh, Pak Mahfud kudune ngene, aku roh. Aku duwe ide akeh, tapi gak tahu tak omongno. Wong iku kok timbangane meneng-meneng aku mlebono trasek nang kopi iku lak gebres-gebres wong lak ngono ya. Ya. Ya nek kon mek dodol rujak karo keringetan oleh ngene iki terus tos-tos nang rujake. Iku malah sedep nek iku kan gitu. Dadi menurut aku ya nek ancane negatif ngono didelok se kon kira-kira ya apa ya? Ya gak usah usul meneng wae. Luwe apik wong diremehno timbangane diunggul-unggulno. Percaya iku, aku iki anggit murek bendino kok junjung-junjung kok salami kok ambung anggitmu aku bangga ta. Aku wedi rek. Engko kon salah paham karo aku, rumah samaku Gusti Allah, rumah samaku Nabi, rumah samu mesti waras nek karo aku, gurung mesti waras gak waras iku Allah sing nentokno. Aku mek ngabekti, aku mek cinta karo awakmu tak ladeni apa ae, wong Gusti Allah yang sing ngongkon perkara tanggung jawab penyembuhan dan jawabannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aku ikhlas. Lah ngono sih. Lah ngono sih. Ngono dek urip iku. Dadi nek kira-kira kontraproduksi iso dilakoni. Utawa nek kon menikmati kon diremehno iku ya malah apik. Seneng kon jarno arek-arek gak harus apa aku tak jarno ae. Ngremehno aku mung suatu hari tak dudunen nek kancane gak tepak temen. gak ya, ya. Ya. Dulur guyon nek. Ngene deh ya. Ayo gini, Anda harus belajar jarak. Harus belajar jarak. Ojo kideen, ojo kaduan. Bendino kok ukur kok rasakno. Cara mengukur jarak itu dengan rasa sama dengan logika. Ngono ya. Ojo kideen, ojo kaduan, ojo kemelebon, ojo kemeton. Uripe ngono iku. Ya, ojo kengegasen, ojo kengerimen, ya. Kalau Anda titan bendino ngono iku insyaallah luwih selamat dan luwih dadi, luwih akurat. Kon ndelok maca ngene nek jarak 30 cm ya jelas, 20 cm luwih jelas, tapi nek 10 cm gak keto. Nah, awakmu kudu ngerti jarak. Hidup itu jarak. Kita ini menempuh jarak dari dunia ke akhirat. Jadi ilmu yang utama adalah ilmu jarak sebenarnya. Ya. Jelas itu ya. Iku kan gak paham saya, gak masalah. Yang penting kecatet nih utakmu, engkau melaku-melaku dewi. Ojo khawatir. Jangan dipikir otak itu taat tok sama kita, dia taat sama Allah. Pokoknya kok rungok noeng, kok pas kon turu dari kerja dewi, isu-isu kan dikandani karo utakmu dewi. Lu ngunu. Aku misalnya nulis puisi. Pokoknya aku pesen ya, aku kata ingin lho puisi ini. Mbuh ya apa tapi ini, terus turu. Kok esok-esok aku oleh mas. Jadi aku misalnya ngomong ngene iki, iki duduk gak 100% aku sing ngomong. Aku iki pasrah karo Gusti Allah. Aku ngomong dua kata, ana sing terusno dhewe liwat cangkemku tek tek tek tek ngene iki. Tak jarno ae bapak sapa iki melok ayangmu. Ngono lho Dik ya. Nah Anda harus percaya sama kehidupan. Ndak usah diurus iku minder gak usah diurus pokoknya aku tekun wis titik. Ngono ae. Aja dik minder yo gak apik dan luwih gak apik meneh adalah sombong. Luwih gak apik meneh, mending minder daripada sumbung. Gitu. Misalnya Pak Bapak ya salah satu di sini ngomong, "Ayo rek nang istanaku." Mosok ngomong ngono. "Ayo rek mangan awan nang istanaku." Sing nek wong Jawa lah, "Ayo mangan awan nang gubukku lah ngono ya." Kan lebih bagus ngomong gubuk daripada istana. Nah, itu kan rasa, Dik. Makanya Nabi Adam sendiri, Rabbana dzalamna anfusana. Enggak pernah Nabi mengaku aku wong soleh. Enggak ono ceritane. Sing ono Rabbana dzalamna to inni kuntu minadz dzalimin. Ngono Dik, ayo urip cara nabi-nabi koyo ngusip kon kok, ya. Ngono ya. Wis sip. Jok kuatir bojomu ayu. Cuman rada angel diurus. Gak. Gak rek. Oh, aku biasa guyon ya. Kon iku kudu latihan rek. Kon kudu wani banting awakmu dhewe ngadeg meneh, banting meneh, ngadeg meneh ngono lho urip iku. Ngono. Urip ngono. Kon gak nek sing banting, bantingen dhewe. Ngono. Lah ya apa urip kok? Iya to. Harus tahan banting rek. mulane arek saiki ki rodok gamo-gamo mergo gak tau latihan ngene iku. Ngene sit totok kono. Lah goblok iki. Kudune totok kono kan kaya totok kono. Iki gak ngene tok. Nyet totok kono. Rugi kon. Rugi olahraga, rugi fisik, rugi kesehatan. Ya tak gak. Jaman biyen aku gak nok motor, aku sekolah sampai SMA sampai kuliah dulu iku sampai marung begadang di Malioboro 5 tahun gak ono kendaraan, gak ono motor. Nang dindi melaku gelem gak gelem. Sehat aku, melaku ya. Sedina 15 kilo ya minimum aku. Ya apa katene? Jogja Magelang melaku, Madiun Gontor melaku, Jogja Wates melaku, Jogja Kota Gede melaku, bendina melaku aku. Ngantor aku ngantor, aku kelas umur 16 aku wis ngantor. Umur 17 aku wis redaktur di koran. Awan aku nyabrang kira-kira 5 kilo, nyabrang kampung-kampung, bengi aku mari maghrib ngantor meneh untuk redaktur malam, nyabrang meneh 5 kilo. Jadi suwengi ku 10 kilo. Sedina berarti 4 kali 5 kilo. Itu sehat awak dan melaku iku ana berkah. Kon nek nanggo motor berkah apa kon? Nafsu wae. Wong ngrono luwung didik zeh. Rating jek ngiwon nengen. Ya ta gak? Ngono arek-arek. Cara berpikirnya menjadi tidak ritmis. Nek kon mlaku deg deg deg deg karo rodok mangkel-mangkel titik. Engko mari oleh 100 meter mangkelmu berkurang, terus muncul sesuatu yang baru. Terus mari ngono ada rahasia yang muncul dalam dirimu. Kon mlaku setengah kilo kon wis nikmat. Nikmat mulane aku iki saiki iki penderitaanku adalah gak iso mlaku. Aku tahu rek bengi-bengi mari makiyahan pas gak makiyahan aku mlaku sengaja teko omahku aku pamit bojoku, aku tak mlaku. Mlaku aku ndek pinggir dalan kuru-kuru-kuru ngono. Jet motor. Loh, Mbah. Monggo kula gonceng ten pundi? Loh, kono iku aku kate mlaku adane. Malah kate kok gonceng. Dan ndi-ndi konangan aku saiki. Angel to. Aku itu hidup dikepung oleh CCTV. Ya ngene deh ya sip ya. Oke, berikutnya. Bagaimanakah cara menjalankan syariat sedangkan godaan sangat-sangat banyak? Tidak ada caranya kecuali Anda menjalankannya terus. Terus dicoba. Dan gak ono pencapaian. Wah, ini syariat itu tepat juga. Juga, setiap orang punya mulanya sampai akhir hayat. Menjelang kita mati satu jam misalnya. Kita sholat itu tetap pada posisi ihdinash shirotol mustaqim. Kita tetap memohon kepada Allah. Supaya kita juga jalan lurus. Jadi ini teori ini nyun sewu ya. Dicatat doa ya. Dikembangkan dewe. Ada empat jalan di dalam Islam. Satu sabil, sabilillah. Nomor dua syariat. Nomor tiga torikot. Nomor empat sirot, sirotol mustaqim. Ya, nek aku memetakan ini rek. Arahmu itu sabil. Tadi nek kon berdakwah, sing penting duduno arai ngono doai. Udo ila sabili robika bil hikmah. Sabil, saman mereka ojo mereka ngono lo ya. Itu sabil. Syariat iku nek syariat areke wis rada gelem mengarah ke situ baru kok dudui syariate. Niki lho dalane. Nek sembahyang ngeten iki, nek poso ngeten iki, lunga kaji ngeten iki ku syariate. Dalam syariat ada detail, misalnya ada marka jalan, ada lajur, ada jalur, ya toh? Ada aturan ini di jalan, ada syariatnya. Nah, nek awakmu wis iso tertib ndek gunung, awakmu tidak bisa tertib menempuh syariat kalau Anda tidak pakai torikot. Torikot itu apa? Torikot itu caramu menempuh jalan. Pertama, kon sepedaan tak kon melaku tak kon numpak motor. Kan beda-beda carane. Terus carane kon nganggo motor, caramu numpak motor ya apa? Olehmu golek haluan ya apa? Kapan kon ngegas, kapan kon ngerem. Kan gitu. Jadi torikot adalah cara Anda menempuh syariat. Ini bukan toriko dalam arti kelompok-kelompok toriko. Toriko dalam arti maknawiyah atau esensi atau substansinya. Jadi misalnya, ya apa carane nyetel platina misalnya motor ya. Ono sing torikote, sing carane diuripno mesine terus diukur, dijajal. Setipis apa gitu ya. Ono nek markesot iku, gadek ngurip no mobil, gadek no ngurip no mesin. Pokoknya disetel karo dee dirasakno, begitu disetel ku jreng, terus bener. ana wong sing torikote tepak kaya ngene iku. Kon golek bojo yo ngono, ana sing moro bendina nang omahe. Ana sing liwat-liwat tok noleh gak wani. Ana meneh sing ngoyak banget di WA terus, Facebook-e dileboni terus, di-tag terus kan gitu. Nah, torikotnya bermacam-macam lah. Temukan torikotmu sendiri, sapa sing takon iki? Temukan torikotmu sendiri, yo apa caramu? Dadi kon iku cek iso tertib syariatmu, temokno metode jenismu iku jenis apa? Awakmu iku wong sing setia, tau wong sing wegahan, tau wong sing sregep, tau wong sing butuh kejutan-kejutan, ana macam-macam kepribadian. Dan belajar iso macam-macam, misale nek kon wayang yo belajar kon iku jenis Kuntadewa, lakon iku jenis Bima, takon iku Arjuna, Tanakula Sedewa. Apa kon iku Sengkuni? Lanuna, didelok awakmu didelok berkaca. Nek misal dan itu tidak wajib itu semua. Pokoke sak karep mulemu belajar. Kon iku nek wiwitan kon iku model suket, takon iku model Trembesi, takon model Jagung, ta model Jati. Nek model Jati berarti awakmu kudu punya kesabaran yang panjang untuk menjadi Jati, kan gitu. Nah, awakmu jenis apa? Nek nganggo Khulafaur Rasyidin, awakmu jenis Abu Bakar sing sabar dan berproses, ataukah jenis Umar sing nabrak-nabrak untuk mendapatkan kesadaran dan nabrak-nabrak radikal, atau Utsman sing nimbang-nimbang terus, ya? Utawa kon niku Ali. Nek Ali wis pokoke jeng dadi, blung dadi ngono. Pokoke Allah terus tidak, dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali menemukan Allah. Dia tidak bisa mendengar apapun kecuali menemukan Allah. Menurut dia, lah, awakmu jenis apa? Nek jenis Abu Jahal, aku gak bisa menjawab aku. Ini ya. Nah, temukan dirimu ya. Itu yang menemukan diri itu tidak tunggal. Ada 1000 macam cara untuk menemukan diri. Ini ya, dek ya. Jadi, pertanyaanmu itu sudah disenangi oleh Allah. Ya apa caranya aku cek syariatku tertib? Aku harus gusialah seneng, aku mungkin mesti daftar mlebu swarga kon. Ngono ya. Tapi gak dituduhno kon, sepenak dituduhno terus kon gak sembahyang temen kon. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya. Bagaimana cara memilah dalam hati nafsu, syahwat dan lain-lain? Ya, kalau di surat An-Nur ayat 35 itu ada biruk, ada manajemen pertama itu misbah. Misbah itu hatimu yang memancarkan cahaya Allah atau menerima dan memancarkan cahaya Allah. Ada zujajah, zujajah itu tabung kaca. Tabung kaca itu akal. Berarti akalmu, pikiran itu tabung kaca. Tabung kaca itu maksudnya ini loh, kon akal kula membatasi, ngerti ya? Kalau hati tidak ada batasnya, nek karepmu kan rabi 100 gelem kon. Gelem. 200. Kon dikai umur Gusti Allah 100 tahun gelem. 200. Wis, utawa gak ada-ada urip wis. Ngene kon gajimu 5 juta, karo direkturmu kon nyambut gaimu tetep tapi tak bayar 10 juta gelem. Ngene wis kon nyambut gaine separuh ae wis. Sak minggu 3 dino tapi tetep tak bayar 10 juta gelem. Gelem. Kon gak usah nyambut gawe tak kasih 10 juta gelem. Gelem. Nek atiku gak ana ukurane. Gak ro nek gak pantes sak piture mulane nganggo utek, nganggo akal. Lah akal itu tabung. Tabung itu kan kocok kan awakmu ketok sampai cakrawala sampai langit tapi kamu tidak bisa menembusnya karena kamu ada di dalam tabung. Nah, kamu harus membatasi dirimu dalam tabung itu. Ojo liberal, nek liberal iku gak ro ukuran rono rene. Maka saya itu disebut radikal, radikal disebut liberal, liberal. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya punya tabung. Aku gak kira rono. Gak kira aku. Aku seneng duit, rumah samu gak seneng duit. Cuman ojo nyongko nek aku gelem kok kayak duit. Nek gak jelas iku duit apa. Langono sih. Masih jumlahnya 1 triliun. Nek gak jelas, masih aku seneng dan aku nafsu nang duit iku. Tapi tetep aku duit tabung gacar. Gak kira aku bisa nembus iku. Dan gak kira gelem. Ngono lho ya. Jadi cara memilahnya itu tadi pakai akal. Nek akal gak iso nututi, istikharah. Nek garo kan takon karo Gusti Allah. Astaghfir kan gitu. Aku memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara istikharah iso baku, iso carangan. Carangan itu ijtihadi. Jadi ada yang qot'i, ada yang ijtihadi, salat 2 rakaat, dunganya tertentu, doanya tertentu, utawa nganggo cara dhewe ya iso takon karo Gusti Allah kan macam-macam carane. Misalnya ngene kon duwe sirsiran kate rabi tapi bingung ya apa ya. Cocok tegak ya kok jono ragu-ragune ya. Wis mari ngono awakmu ngene wis. Allah itu punya sifat memberi petunjuk dan memberi penjelasan atau kejelasan. Nah, memberi petunjuk namanya Al-Hadi, kalau penjelasan itu namanya kejelasan itu artinya Al-Mubin. Ya, Ya'ti Al-Bayan. Jadi dia memberikan kejelasan kepada Anda. Nah, saiki jelas itu kan pakai telinga apa pakai mata? Karek ngono. Oh, sing gampang moto ae wis. Ketok, sing ketok. Angin sing kan ya awakmu wiritan ya Hadi ya Mubin ya Hadi ya Mubin. Ya Hadi ya Mubin ya Hadi ya Mubin wis mbok tentokno dhewe ping 100, ping 1000, ping 10000 sak karepmu ya. Engko awakmu njaluk nang Gusti Allah nek kula niki cocok kali arek wedok niki, sampean kei tondo warna putih napa ijo. Nek kira-kira sampean boten setuju mergo boten apik gawe kula, sampean kei abang ta ireng upamane ngono ya. Tentokno dhewe, gak apa-apa. Allah tinggal meminta Anda kepada Allah. Engko ana wong sing beribu-ribu kali wiritan gak dikek-kek tondo. Ya kudu sabar, kudu diterusno. Nek karo Gusti Allah gak sabar ya apa? Kan gitu. Ana wong sing kait mari wiritan misalnya ping 333. Ana dayo klambi abang gak cocok karo wedok iki. Mergo abang tondone. Utawa kait kate wiritan ana kucing liwat kulit apa? Putih. Wah, cocok iki wis. Terserah Allah kate ngekeki kon niku. Mari wiritan ta wiritan suwe ta gak ada wiritan wis dikeki ya sak karepe Gusti Allah. Nek kon gak setuju kon dadi Gusti Allah. Ngono sih ya. Jelas ya, Dik ya. Jadi iso kok iku kok delek iso. Maka berjuanglah tidak hanya keluar dirimu tapi juga ke dalam dirimu. Karena di dalam dirimu itu ada pertarungan-pertarungannya juga maha dahsyat. Maka Rasulullah mengatakan setelah Fathul Mekah kita barusan selesai menyelesaikan perang kecil dan kita sekarang memasuki perang yang dahsyat yang besar. Dan perang yang dahsyat maksudnya perang melawan nafsu. Nah supaya kamu tidak kalah oleh nafsu kamu harus mengenalinya. Iki nafsu ta. Loh, aku saya kita kon. Kon kepingin mangan tu nafsu makan apa giroh makan. Jen lah gak tahu anu. Lu nek anjane awakmu lapar terus kepingin mangan iku nafsu ta tutu. Itu giroh dong. Ya, nafsu bahasa Indonesia ya, nafsu bahasa Arab itu artinya diri. Ini nafsu bahasa Indonesia. Gitu loh. Masuk kayak sombetan, no iso lah ya. Kok titeni gak di bentino. Bismillah. Nek tak dawakno wakeh contoh-contoh ini. Ayo Mas Islami. Mohon dijelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya iki tafsir ya, iki doni ya. Ya sing bener ya apa ya Gusti Allah sing ngerti. Pertama, Gusti Allah sendiri kan tidak hanya pernah mengatakan aku tapi kami. Ya toh, sambrek lho ayat sing Allah menyebut dirinya kami. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami. Nah, nek Allah menyebut dirinya kami itu mungkin, tapi gak pasti ya. Mungkin yang dimaksud adalah Allah bekerja dengan staf-stafnya. Pak RT nek kami atas nama ketua RT kan lho toh? Tidak saya toh, kami toh. Berarti dia bekerja sama dalam satu lembaga. Nah, Allah bekerja sama dalam satu tim. Mungkin ada yang mengerjakannya si malaikat, ya. Malaikat ini itu yang ikut mengerjakan kehendak Allah, bisa jadi. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu mungkin saja kamu tidak boleh hidup sendirian. Kamu selalu memohon petunjuk bagi semua umat manusia karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Kira-kira iso ngono iku, tapi sing bener mene-mene ayo bareng-bareng takon nang Gusti Allah. Ya, mene-mene nek kepenak swarga ayo kencan apa jenenge semayan di endi ya, di terminal terus ayo nang Gusti Allah takon sampean niku ngongkon kok idina kok gak idini iku apa sampean niku. Terus Gusti Allah jawab ya padha karo aku sak karep-karepku. Nek kon gak setuju ya dadi waku ngono kan. Matek kon. Ayo, berikutnya terakhir. Masih 3 lagi. Oke, enggak apa ya sabar ya, Rek ya. Semakin engkau sabar, semakin cepat jodohmu. Bu bolehkah nasi yang diberikan penyumbang itu dimakan oleh panitia dengan alasan? Nasi itu perlu, nasi itu penting dan manfaat dimakan oleh orang lapar. Orang lapar itu boleh panitia, boleh tidak panitia. Sopo ae pokoke wong lesu lak ngono sing ukurane. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Yo ya yo apa masuk karo-karo. Ya yo ya wong lesu ya kaya ono mangan titik gitu ae. Ya apa kate ndak apa-apa dek menurut saya. Ya tapi arek-arek iku yo ngono kon niku yo. Kon niku kate sedako kon di lesu lak gitu ya ya. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk dia juga sedako iku nek kon wis mampu lak ngono nek kon gak mampu. Ya tenagamu lah, kon iku tenaga ya gak duwe kan. Berarti statusnya dia bukan panitia, statusnya dia adalah orang fakir yang perlu diberi makan. Ya tapi bukan panitia meskipun status resminya anggota panitia lah ngono arek. Ngono ya. Saya kira logika sederhana itu. Monggo. Selanjutnya yaitu masalah pekerjaan yang tidak cocok dengan bidangnya tadi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Satu karena peluang sosial ekonominya belum tertata oleh pemerintah dan negara. Dan itu sambrek. Sambrek ngene iku rek. Tamatan usuludin graji. Oh, akeh iku enggak masalah. Enggak masalah. Dan pemilihan-pemilihan fakultatif itu kan bikinan kita sendiri. Perkara wong nyambut gawe apa? Akeh wong sing ahli pertanian dagang, ahli perdagangan bertani, gak ono masalah, gak ono masalah. Cek lumayan dek njaluk keahlian terus duwe penggawean. Nek kaya aku gak jelas, keahlianku apa gak jelas, penggaweanku apa gak jelas. Cek lu mending. Dadi gak usah ada pertanyaan, gak ada masalah gitu, itu biasa. Ya. Saya ada tambah lagi. Kan awalnya kerjanya itu di mall, pakainya bagus, rapi. Zaman sekarang rambutnya kelimis, bahasanya kasarnya. Terus sekarang pindah ke outlet foto. Lah awalnya kan semua kan gajinya cuma, bukan cuma, ya besar lah 2 juta misalkan. Lah terus pindah, dia kena brand cabut, terus dia ke edit foto misalkan. Lah dia cuma gaji cuma sedikit. Lah bagaimana biar dia ikhlas menjalaninya gitu loh, Pak. Cak. Terima kasih. Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan kepada orang lain. Itu kan mosok manajemen ngono gak iso nang awakmu dhewe. Yo gak apa-apa lah, perkara mari klemis terus gak klemis yo babar wong urip pisan iku. Saya kira itu bukan urusan utama dalam kehidupan. Lah gak masalah. Oh gak ndika iso tuku pomit yo tunggu ngulung kletik yo gak masalah. Bukan gitu, Pak. Biar kita ikhlas di kerjaan yang baru gitu loh. Biar gimana ya? Kalau Anda melihat, kalau Anda melihat apa yang Anda alami itu adalah bagian dari satu perjalanan panjang yang tadi disebut maraton, itu kan enggak masalah. Iya, jek berjuang kok aku rek. Gitu loh. Jek berjuang kok. Kalau Anda melihat itu sebagai sprint, ya rotok luwe menderita kan gitu. Itu perjalanan panjang gak apa-apa, loro-lopo gak masalah. Ngake wong sing riwayati luar biasa dibanding itu. Ake. Gak apa-apa naik turun, naik hidup itu naik turun, gak apa-apa. Jadi ya apa cek ikhlas, jarno kula ikhlas-ikhlas dewi susu, kata lapo deh. Onok tukang becak gak ikhlas dan gak gelem liwat ngarepe kantor bupati. Apa sebabnya? Sebab iku kok bupati koncone SMP bian. Wong bupati ku bian di sekolahan juga pinter belas loh cek, pinter aku lah. Kok aku becak kunu bupati, moh aku kan gitu. Jadi pokoknya gak gelem anggar becak liwat kunu dari menolak kan gitu. Tapi sosial apa pegel dhewe. Anggitmu nek bupati ku luwih dukur timbang tukang becak ta. Sebenarnya pekerjaan itu baik atau tidak itu tergantung keikhlasanmu, tergantung kamu melihat pekerjaan itu. Saya kan enggak punya jabatan, saya enggak punya eksistensi, saya tidak punya karier, ya. Tapi saya tidak ada masalah dengan itu karena saya tidak mempermasalahkan. Wong urusan saya bukan karier, bukan jabatan, bukan kehebatan. Urusan saya adalah aku duwe dulur akeh, ngono tok. Lah kalau kamu istiqomah dengan prinsipmu, ndak ada penderitaan. Pegel ngono tok paling. Tapi gak menderita gitu loh ya, Dik ya. Jadi menurut saya difikirkan kembali prinsipmu apa uripmu iku. Nek prinsipmu itu adalah feodalisme bahwa kamu kalau lebih kaya itu lebih bahagia, ya kamu menderita. Tapi kalau prinsip hidup adalah aku berjuang kok, ya enggak ada penderitaan, enggak ada. Ya ikhlas insyaallah. Ini ya, ya. Terakhir, Mas Islami. Sanad dari guru itu apakah penting, Mbak? Prinsipnya penting, tetapi urusan sanad itu kan maksudnya sanad darah apa sanad ilmunya? Sanad guru. Ya sanad ilmu juga. Guru itu maksudnya turunan-turun nasabnya apa sanad ilmunya? Silsilah. Silsilah ilmunya. Iya. Syekh iki muru isyekh iki, ya. Syekh iki muru isyekh iki. Jih, ngoten. Tergantung tujuan Anda apa. Kalau tujuan Anda itu agak akademis dan harus memastikan sebuah frame atau terminologi ilmu, ya harus pakai sanad, cek gak ngawur. Tapi nek kondore ilmu sejati gak sanad juga masalah. Kan gitu. Wong kon niku ngene nyuwun sewu iki aku rada iya njaluk waktu titik ae. Quran niku digawe sapa rek? Digawe ulama tok ta digawe kon bareng? Gawe kabeh, Quran niku digawe sapa? Digawe wong sing iso bahasa Arab tok ta digawe kabeh? Wes. Jadi untuk dekat sama Quran dan mendapat akses hidayah Allah dari Quran kudu iso bahasa Arab lagak. Jaremu kabeh. Berarti apa hidayah iku lewat bahasa tok? Kon cinta tok karo Quran iso lah, iso tagak dapat hidayah. Mek kok assalamualaikum ngono tok misale kan. Quran dile mejomu kon liwat kate kerja, assalamualaikum ngono. Gusti Allah seneng tagak. Wis seneng delok wah lumayan arek-arek iki halu-halu nang Quranku kan. Ya. Hidayah Allah itu tidak hanya lewat kata, ya. Bisa lewat hawa, bisa lewat udara, bisa lewat pori-pori, bisa lewat apa namanya keajaiban-keajaiban yang lain bermacam-macam. Jadi nek kon gelem bahasa Arab, gelem sinau bahasa Arab, bahasa kon alhamdulillah. Nek anjane kesempatanmu wis kadung koyok ngene iki gak iso-iso ya wis gak apa-apa insyaallah. Sing penting atimu cinta Quran dan awakmu sak iso-isone sinau nang Al-Qur'an. Mas yo sak ayat nek iso mbuka olong rek. Sedina iku pisan ngono lho. Wis buka sak karepmu wis ngerti kan kok nek ndelok putus asal duk kandel rek. Putus asa kan wis ngene bismillahirrahmanirrahim wudu. Bismillahirrahmanirrahim kok buka set berarti oleh rong halaman. Terus ndolek terjemahane rong halaman di apa iku kok tekun kok waca bolak-balik iku lak ketemu jodohmu. Ketemu loromu, ketemu sembuhmu, ketemu macam-macammu. Wis percaya karo Quran. Ndak rasional babah. Karo Gusti Allah kok. Sing penting Gusti Allah ngekeki. Emang Tuhan rasional. Kan gitu. Ada rasionalitasnya sendiri pada tingkat yang lebih tinggi dan tidak diketahui oleh kaum akademisi. Gitu loh teman-teman. Jadi nek aku ngene iku, aku iki biyen soalnya di Australia iku wong medhukun nang aku rela ngelu aku ndasku. Lho kok medhukun nang aku sih? Aku iki duduk dukun, aku iki duduk syekh, duduk ulama, duduk habib, duduk kabeh. Tapi kabeh iku mempercayai iku seolah-olah aku iki iso njawab, iso nambani, iso menjawab semua masalah-masalahnya. Aku gak duwe metode. Akhirnya ngene wis kon wudu buka Al-Qur'an. Oleh rong halaman iku tak wacane kene terus ayo omong-omongan berdasarkan dua halaman ayat-ayat itu. Kepethuk kok masalahe, kepethuk kok solusine, ngono lho, Dik. Aku sama Quran pokoknya percaya pol wis ngono wis. Bah ndi ae aku percaya, gitu loh. Maka saya sangat menikmati, sangat mengasihi. Oh dan tak wolak-walik tak utak-utek. Wingi aku ndek gresitan ndek sing aku. Kok ayat pertama apa rek? Iqra. Liyane iqra iku apa ya nek ndek urip iku ana wacan rungokno deloken apa meneh liyane? Rasakno. Akeh to? Apa sing dipilih Gusti Allah kok wacan? Maca. Kok gak rungokno? Itungen. Mesti ana maksude kok iqra kok dudu isma atau undur atau yang lain-lainnya. Ngunung-ngunung itu tak hitung. Ngunung itu tak dolai. Ketemu tagak. Lu gak ada urusan ketemu tagak. Yang penting aku ingin nyenengno Gusti Allah. Aku berkelakuan di mana aku konsen terhadap ayat-ayat Allah. Muga-muga Allah terus gak tega nang aku. Sehingga aku dikabul. No. Ngunung lho. Nek ngunung tak kok. Nang Quran itu urusan cinta kok. Ngunung dek ya. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi adalah bagaimana masalah sanad guru apa penting? Sanad guru tadi. Jadi nek urusannya agak sedikit resmi dan akademis perlu untuk pembelajaran syar'i ya, qot'i ya. Tapi kalau ndolek ilmu sejatine urip, ya gadek sanad gak apa-apa, sing penting murni, otentik ngono dek ya. Nek kaya awakmu untuk studi di pesantren, di universitas ya perlu dek. Perlu. Tapi nek kaya aku, wong aku yo gak kepengin dadi wong pinter, aku yo gak pinter kok. Dan gak ono urusane urip iku pinter gak ono. Sing penting aku iki gak elek karo wong, gak nggarai wong bermasalah karo aku. Lah ngono tok sih. Mek ngono tok kok uripku. Sing penting Gusti Allah gak muring-muring karo aku. Aku gak sampai tok ya Allah aku minta surgamu, ya Allah aku minta ridhomu, gak sampai tok tok kuno gak aku cita-citaku. Cita-cita ya sing penting sampean mboten muring-muring kali kula ngono tok ae. Wis lumayan tok. Masih nduk swarga nduk pinggir-pinggir iku rata nduk tempat kos-kos lah. Nek kono lak nduk gedung gedhe ngono iku. Aku nduk kos-kos nek. Panganane yo karen-karen apa mari mangan aku ngasak-ngasak. Aku gak masalah kok. Aku gak rakus-rakus nang swarga kok. Wis pokoke anggere Gusti Allah gak murung-murung wis top wis ngono lho. Nek aku ngono iku tok uripku. Mulane aku urip itu dengan rasa bersalah. Ilmu utama saya adalah rasa bersalah. Aku nek sampai gak tekorene aku merasa bersalah. Nek sampai aku gak nglayani wong aku dirasa bersalah. Mulane masih wong sewu salaman kayak biasa kok, tak ladeni kok. Tanpa berkurang sedikit pun tenaga saya, tanpa sedikit pun saya tidak tersenyum. Saya selalu tersenyum kepada Anda, tak ladeni kon yo apa ae. Gitu loh. Dan gak ono pegel. Gak ono pegel. Gak ono pegel, gak ono lara ngono ae aku. Loh, kok sombong? Gak sombong, pokoknya gak lara ngono ae kate lapo kon. Wong aku nglayani wong kok. Aku melayani hamba Allah, melayani pelayannya Allah, kan begitu kan? Ini ya dek ya. Jadi sangat perlu sekali lagi, tapi kondole apa? Nek kondole ilmu sejati. Ilmu sejati itu apa? Yo karpe Gusti Allah iku mang. Yang kita tidak akan pernah mungkin tahu, tetapi kita terus mencarinya. Maka kita tidak akan pernah berhenti. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Masya wis alim ulama sembayangnya tetap ihdinash shiratal mustaqim. Berarti jik gurung roh ya tegak. Sampeyan duwe dalan ten nganjuk pundi? Berarti lak wong sing gurung roh nganjuk, bener ta gak? Nek idina siratal mustaqim berarti dijawabkan oleh orang yang belum tahu siratal mustaqim. Jadi sampai akhir hayat kita tidak akan pernah tahu siratal mustaqim. Karena posisi kita itu bukan untuk tahu, posisi kita itu untuk meminta kepada Allah. Gitu loh. Jadi posisinya menungso iku gak terus mencapai, enggak. Posisi menungso iku berjuang. Muga-muga ngono lho, mek ngono tok menungso iku, ngono ya rek ya. Dadi kono aja njaluk sak dek sak nit karo njaluk tunai. Amin ya rabbal alamin, tepuk tangan untuk semua yang bertanya tadi, kita berdiri bersama-sama nyuwun sewu. Saya minta izin, minta perkenan teman-teman untuk ini dikebelakangkan supaya bisa lebih bebas, Mas Imam. Ya, diwangi rek. Ya, oke. Okay. Ya. Pak, nyuwun sewu adi maju mriki, Pak. Bapak, saya tanya kepada Bapak-bapak, kita akan melayani mereka salaman apa tidak? Nek ngene. Tak dolai dalam tengah, tapi setengah jam ayo, sakno bapak-bapak ya. Jadi wis nyiapno sing kira-kira gak uman ikhlas mergo atimu karo atiku wis selalu cinta. Lah ngono ya. Gak apa ya. Oke, Mbak-mbak di sini oke. Bapak nyun sewu maju bismillah, kita harus selawatan terakhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semuanya mohon kepada Allah dan merasa bahwa Anda adalah makmumnya Rasulullah. Anda di belakang punggungnya Rasulullah, Anda menyentuh-nyentuh gamisnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari masuk.